Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terus masuk kepada tajuk perbincangan dan pembentangan saya pada hari ini. Saya tertarik apabila Al-Fadhil Ustaz Zengku mulakan dengan membawa kenyataan kritikan saya terhadap Wahabi. Beberapa tulisan saya mungkin beberapa tahun dahulu, kritikan saya terhadap Wahabi. Saya tertarik dan saya sangat berbesar hati kerana itulah pandangan saya, saya mengkritik. Tetapi malangnya kalau tuan-tuan perasan, beberapa bulan dulu Ustaz Engku buat list Wahabi dalam Facebook. Nama saya ada dalam tu juga. Jadi apabila beliau buat list Wahabi, mungkin copy paste dia kot, tak gaji tak apalah. Tapi bila buat list Wahabi, nama saya ada dalam tu. Hari ini datang membawakan saya telah mengkritik Wahabi. Jadi saya pun tak tahulah dia rasa saya Wahabi ataupun tidak. Ala kulli hal, bila dipersoalkan, kenapa saya kata saya tak tahu tentang Wahabi? Bila ditanya kan? Sebab inilah saya tak tahu tentang Wahabi. Kerana orang-orang begini membuatkan kita tak tahu tentang Wahabi. Kita tak tahu apa kriteria yang mereka letakkan kepada Wahabi kerana dia bersimpang siur. Semua perkataan-perkataan yang diucapkan tadi tentang sifat dan sebagainya, ada anda dengar perkataan nama Muhammad bin Abdul Wahab? Ada dinakalkan daripada Muhammad bin Abdul Wahab? Lalu anda letakkan kesalahan kepada Wahabi. Dan anda dengar khilaf. Usaimin sebut, Al-Albani bantah. Jadi, kalau sesama mereka khilaf, bagaimana anda boleh kata itu mewakili pandangan Wahabi dan menyesatkan mereka? Ini beberapa persoalan yang saya akan masuk dengan lebih mendalam lah dalam sekejap lagi. Jadi, saya mengambil pendirian untuk membentangkan pada hari ini bahawa aliran Wahabi sebagaimana yang mungkin takrif ringkas yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Engku sebentar tadi, aliran yang diasaskan ataupun mengikut ideologi Muhammad bin Abdul Wahab, pada saya ia tidak sesat. Ia ada kekurangan, ia ada kritikan dan saya telah mengkritik, tuan-tuan melihat kritikan saya, tapi dia tidak sesat. Kerana kalau nak sesatkannya, kita akan lihat rentetan daripada itu ke mana dia akan membawa kita. Baik, pertama sekali, apa yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah tentang sejarah ringkas Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang kedua berkaitan dengan pelabelan yang diletakkan terhadap Wahabi. Yang ketiga, saya akan ulas sedikit yang disebutkan oleh Ustaz Engku tadi, pandangan ulama terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Yang keempat, pegangan Muhammad bin Abdul Wahab berselari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan tadi, bersama dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan saya akan bahaskan beberapa isu dalam sesi yang pertama ini, di antaranya tentang Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Al-Asma' wa Sifat, isu bid'ah, isu madhab yang dibangkitkan tadi di akhir pembentangan, kononnya serangan terhadap anti-mazhab dan sebagainya, isu khawarij dan juga takfir. Baik. Kalau kita lihat sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, dia mula keluar daripada Dar'iyah, daripada kampungnya ke Madinah untuk belajar setelah umurnya lebih kurang sebelum 20 tahun beliau keluar. Kemudian beliau menuju ke Madinah, beliau belajar dengan Hayat Sindi, gurunya, dan Muhammad bin Abdul Wahab dikenali dalam silsilah sanad mazhab Hanbali memegang sanad yang antara sanad yang paling pendek dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sanad yang paling ali disebutkan. Dan kalau beliau belajar ke Basrah, beliau pergi ke Ahsa dan beberapa perjalanan lain Muhammad bin Abdul Wahab, sehinggalah beliau sampai ke Dar'iyah dan bergabung dengan Muhammad bin Sa'ud pada 1158 di Dar'iyah. Kemudian berlaku beberapa siri peperangan, 100 lebih peperangan. Ya. Dan dalam peperangan ini, kalau kita buat kiraan, yang meninggal dalam peperangan ini lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Dan pada tahun 1185, beliau menghantar muridnya pergi ke Mekah untuk berdialog dengan ulama Mekah. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijrah tanpa membuka kota Mekah lagi. Belum sampai ke situ, belum ada pertembungan lagi. Yang ada nanti generasi kedua selepas Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, macam kita sebutkan tadi, kenapa susah nak define Wahabi? Kerana ini yang berlaku. Dalam major, dalam keadaan masyarakat kita, siapa sahaja orang awam yang mengajak kepada keterbukaan dalam mazhab. Anda boleh dengar kenyataan Datuk Mufti dan sebagainya, keterbukaan dalam mazhab. Tidak terikat dengan mazhab. Akhirnya apa? Dilabel Wahabi, dilabel anti mazhab. Buktinya baru tadi ada dalam slide. Sebab itu, kita tak boleh define. Sesiapa yang mengajak untuk meninggalkan bid'ah, sedangkan meninggalkan bid'ah ini adalah pegangan semua mazhab. Tidak ada mazhab ahli sunnah wal jamaah, melainkan mereka akan mengatakan beberapa perbuatan fiqh adalah bid'ah. Semua mazhab. Mereka datang, mereka kata pecah belahkan mazhab, masyarakat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun, perkataan bid'ah digunakan dalam masalah khilafiyah di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Tidak ada orang yang menentang khurafat. Tidak ada orang yang menentang khurafat. Melainkan orang ini akan dikatakan tak percaya kepada karamah, lalu diletakkan label Wahabi. Contoh paling jelas, ada ustaz yang memang merepek. Bila dia cerita tentang tinggi bangunan Fir'aun, merepek tak masuk akal. Dan dia pun merepek. Sebelum pengakuan dia, kita ke hadapan. Ramai orang ke hadapan mengatakan ni tak masuk akal, takkanlah tinggi tu bangunan Fir'aun. Apa mereka kata? Mungkin karamah boleh pakai. Kamu Wahabi, tolak dia. Akhirnya bila ustaz tu sendiri mengaku yang dia salah kaji, salah maklumat, diam. Demikian juga, boleh tengok saya tulis tadi, saya tulis dalam Facebook yang Ustaz Engku kut, masalah dengan gerakan Wahabi ni, bukan gerakan Wahabi, ekstremis Wahabi, mereka salah faham tentang taat kepada pemerintah. Mereka bawa, sebahagian mereka membawa ideologi mesti taat dan mesti ikut, sampai undi pun kena undi parti pemerintah ketika itu. Apa jadi? Dikatakan mereka ni lawan pemerintah, khawarij keluar lawan. Jadi istilah Wahabi tu guna kepada siapa? Bahkan list yang Ustaz Engku share ada berpuluh-puluh orang di situ, saya pasti dia pun tak pasti dia Wahabi ataupun tidak, copy paste. Jadi akhirnya kalau ini berlaku, siapa tu Wahabi? Dan semua perkataan yang diucapkan oleh Kiai Hidayat sebentar tadi tentang ayat sifat, majoriti orang yang kata dia Wahabi, dia tak tahu pun perbahasan tu. Dia tak tahu pun tentang jihad, tentang had, tentang jisim, tentang jawahir, tentang a'rad. Orang tak tahu pun. Wahabi juga. Jadi sebab itu, istilah Wahabi ini adalah istilah yang digunakan untuk memomokkan orang di banyak tempat. Tadi ada pembentangan kata, Bembas kata istilah tu mulia. Bukan. Tengok betul-betul perkataan Bembas. Bembas sebut terdahulu, ya, perkataan itu baik menggambarkan mereka. Tapi jangan lupa, Bembas juga menyebut. Katanya, saya tak mahu sebut dengan Arab, inilah apabila golongan pelampau dan perosak melihat mereka dan berkata, inilah Wahabi. Supaya mereka akan menjauhkan manusia daripada seruan dakwahnya, dan supaya orang ramai menyangka seruan ini adalah seruan yang batil dan yang bercanggah dengan syarak. Ini adalah dakwaan yang salah, buruk dan tercela. Masalahnya bukan pasal Wahabi. Masalahnya kita yang tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Kita bukan Wahabi. Pun dimomokkan dan dikatakan. Berapa kali Kiai Hidayat terlepas cakap, orang tu Wahabi, orang ni Wahabi, Wahabi dan Ustaz Salman, sehingga ke tahap itu. Sedangkan ini masalah utama yang kita hadapi, label yang diletakkan pada orang tak kena pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik apabila Ustaz Engku sebut tentang ulama-ulama mazhab menentang Wahabi. First kali dia bawa As-Sawi Al-Maliki, satu orang alim mazhab Maliki yang mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi saya masa sekejap, saya cek, saya ada maklumat tambahan tentang beliau sebentar tadi, tentang As-Sawi. Baik. Beliau bawa perkataan As-Sawi yang katakan ini adalah kelompok yang suka membunuh. Tapi jangan lupa, dalam hasyiah beliau, As-Sawi, dan dalam hasyiah beliau terhadap tafsir Jalalain, beliau juga telah mengkritik Asy'ariyah. Mengkritik Asy'ariyah kerana mudah mengkafirkan orang. Itu perkataan dia. Jadi saya tinggalkan tu dulu, saya nak masuk kepada pandangan ulama tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pergi kepada mazhab Maliki. Siapa yang paling kenal kepada aliran Wahabi? Ulama Maliki yang tinggal di Tanah Haram. Antaranya Sheikh Alawi Al-Maliki. Dia ada permusuhan dengan Wahabi. Dia ada permusuhan dengan gerakan Wahabi. Ali Sheikh tulis buku untuk mengkritik dia. Dan dia banyak mengkritik mereka. Dia duduk di Mekah dan dia tak dibunuh. Dia banyak mengkritik mereka. Dia dikritik oleh mereka. Dia ada pertembungan dengan mereka. Dan Alawi Maliki adalah tokoh besar. Apa katanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Katanya, Waha huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahidin. Setelah dia sebut terdahulu Muhammad bin Abdul Wahab lawan dengan khurafat, Muhammad bin Abdul Wahab berdiri lurus untuk mempertahankan akidah, katanya ha huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahidin. Ini Syekh Alawi Al-Maliki. Kalau betul lah semua maklumat tadi macam tadi tu, Muhammad bin Wahab ni digambarkan orang yang paling teruk sekali. Macam mana Syekh besar Maliki yang kamu angkat sebagai tokoh boleh memuji dia dengan sebegini rupa? Seterusnya, Yasin Fadani, tokoh besar ulama Syafi'i. Saya quote perkataan Ustaz Engku. Kata Ustaz Engku dulu, dia pernah tulis, dunia pernah memiliki ulama yang sangat hebat dan alim dalam mazhab Syafi'i, iaitu Syekh Yasin Fadani, yang jika diikutkan berdasarkan pemerhatian kita, beliau sudah tentu mampu untuk tarjih semula mazhab Syafi'i. Kata siapa? Kata Ustaz Engku. Ini Syekh Yasin Fadani menghimpulkan sanad-sanad yang ada pada dia. Menghimpunkan puluhan nama guru di sini. Hayat Sindi juga ada di sini. Nama-nama besar. Tapi tuan-tuan perasan satu tak? Apabila beliau menyebutkan tentang Muhammad bin Abdul Wahab, katanya Syekh Abdullah bin Muhammad An-Najdi an abihi Syekhil Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Orang ni sesat yang paling teruk. Dalam semua guru-guru dia, ini satu-satunya orang yang sanadnya sampai kepada, bukan guru dia lah, generasi sebelum dia, sampai kepada Syekh Yasin Fadani. Dalam ramai list ni, ini katanya Syekhul Islam. Apa dia tak tahu pembentangan tadi itu semua? Kenapa? Kerana pembentangan tadi itu semua bukan pasal Muhammad bin Abdul Wahab. Seterusnya, ini guru kepada Tuan Guru ni Abdul Aziz. Hussein Ahmad Madani Diobandi. Beliau menyebutkan, saya dengan ini sejelas-jelasnya berpendapat tentang ulama Najd yang dimuatkan dalam buku itu tidak berasaskan karya mereka sendiri, melainkan berasaskan khabar-khabar angin. Karya-karya utama mereka dengan jelas membuktikan bahawa mereka tidak bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini otoriti mazhab Hanafi. Otoriti mazhab Hanafi. Seterusnya, ada perbezaan yang lebih penting. Bolehlah bawa seorang ulama, tapi otoritinya di mana? Otoritinya badan ataupun kumpulan yang menghimpunkan ulama Diobandi. Di India ataupun Pakistan ada aliran Diobandi, aliran ahli hadis. Ini pandangan rasmi Diobandi. Pandangan rasmi. Apa kata mereka? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab is not out of the fold of Ahli Sunnah wal Jamaah. Pandangan official mazhab Hanafi. Kalau nak ambil di sini, adilkah kita ambil satu pandangan ulama mazhab ni buat kaedah umum, ulama semua mazhab mengatakan Wahabi tergelar berahli sunnah wal jamaah, sedangkan ini pandangan rasmi? Dan pandangan yang rasmi ni kata, kalau nak tahu lebih lanjut, lihat tulisan Maulana Muhammad Manzur Nu'ani. Dan disebutkan tulisan, saya sebutkan di sini juga terjemahan daripada tulisan Muhammad Manzur Uthmani. Maka katanya, ternyata penyebaran propaganda ini di negeri Hijaz dan celaan serta makian terhadap kepribadian Syekhul Imam yang tidak elok jika didengari oleh umat. Begitu hebatnya kata-kata kotor yang diutarakan, sebahagiannya kita dengar hari ini juga, sehingga akan bagi umat Islam yang mendengarnya, mereka akan beranggapan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah orang yang paling kafir di seluruh alam. Ada ring bell tak? Begitulah yang kita dengar tadi. Ini kata Maulana Manzur Nu'mani Diobandi. Baik, bagilah tokoh-tokoh yang diiktiraf dalam negara kita. Dua tokoh dalam negara yang pernah mendapat pengiktirafan Ma'al Hijrah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya antara suara kebenaran yang paling berani dan antara pendakwah islah pembinaan jihad yang paling besar, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi keutamaan adalah untuk menjaga akidah. Di bawah itu, melancarkan gerakan dakwah bagi memusnahkan pelbagai fenomena kesyirikan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan seterusnya, ulama Azhar, Jadul Haq, Syekhul Azhar. Ini saya tak jumpa ulama Wahabi pun puji begini, tapi Syekhul Azhar, Jadul Haq memujinya, katanya, dia menyebutkan waqad jaa fil hadits syarif qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yab'atsu li hadhihi al umma ala ra'si kulli mi'atis ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Dia menunjukkan Muhammad bin Abdul Wahab pada martabat ni, yang pengikut Muhammad Abdul Wahab pun tak bagi dia martabat ni, mujaddid abad ini. Anda boleh bersetuju ataupun tak bersetuju, tetapi yang dikatakan tadi, pengikut dia mentaksub dia, mengangkat dia tinggi, tapi tengoklah mana-mana aliran, aliran Wahabi ni antara aliran yang paling kurang taksub kepada tokoh dia. Mereka tak pergi doa kepada kubur tokoh dia, ada dengar? Mereka tak pergi cium, tunduk, sujud kepada tokoh dia, ada dengar? Dan pujian sebegini rupa datang daripada Syekhul Azhar, bukan datang daripada mereka sendiri. Tiba-tiba datang ke sini, dibawakan ideologi seolah-olah kelompok ini kelompok yang paling taksub kepada guru mereka. Seterusnya, Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar yang baru ni, apa dia buat? Setelah berlaku perhimpunan ulama di Chechnya, dia balik dan buat kenyataan berlepas diri, kenyataan media berlepas diri. Dan dia menyebutkan dengan jelas bahawa Syairah, Maturidiyah dan juga Ikhwanuna Salafiyah adalah semua Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini Syekhul Azhar yang sekarang ni. Jadi pandangan ulama mesti dilihat secara menyeluruh, jangan selektif. Ada tak yang mengkritik? Saya setuju ada yang mengkritik. Poin-poin kritikan tadi memang ada. Saya akan jelaskan sebentar nanti. Apakah yang mengkritik itu tokoh? Mereka juga tokoh, betul. Tapi berlaku adil lah. Berlaku adil. Bawakan kesemua pandangan dan lihat secara pertengahan. Seterusnya, pegangan Muhammad bin Abdul Wahab. Satu, berkaitan dengan tauhid, saya akan ulaskan sedikit tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Pandangan beliau berkaitan dengan bid'ah ataupun pandangan Wahabi berkaitan dengan bid'ah dan juga tentang mazhab. Sebab tadi serangan terus disebutkan tentang mazhab.